Qala al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala an Abi Amrah an Abi Umar Amr wakila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk qala qul amantu billah thumma istaqim rawu muslim. Dari sahabat Abi Amr, dan dikatakan Abi Amrah yaitu Sufyan bin Abdullah As-Saqafi atau bin Rabi'ah Al-Harith, beliau berkata qultu ya Rasulullah qulli fil islami qawlan, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam qawlan, satu ucapan, la as'alu anhu ahadan ghayrak, yang aku tidak akan menanya tentang ucapan tersebut kepada seorang pun selain dirimu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul amantu billah thumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian beristiqomahlah. Rawahu al-Imam Muslim. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk beristiqamah dan juga untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dalam hadis ini menyatakan atau memberikan, menunjukkan semangatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya tentang sesuatu yang akan memberikan manfaat untuk mereka. Ya. Apakah dalam perkara agama maupun dunia mereka. Mereka selalu bersemangat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal kemanfaatan dunia dan akhirat. 6. Dan pertanyaan ini merupakan satu pertanyaan yang sangat-sangat penting. Ya. Sehingga beliau Sufyan bin Abdullah yaitu Abi Amr atau Abi Amrah tidak mau bertanya kepada selain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya pertanyaannya ini sangat penting. Ya. Yang beliau menyatakan la as'alu anhu ahadan ghayra. Ya. Ya Rasulullah kulli fil islami qawlan. La as'alu anhu ahadan ghayra. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam satu ucapan, ya, satu ucapan tentang Islam yang aku tidak akan bertanya tentang hal ini kepada seorang pun selain dirimu. Berarti di sini ya menunjukkan permintaan atau soal yang sangat penting. Ya. 6. Ini juga menunjukkan tentang semangatnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW pun menjawab dengan kata yang singkat tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Ya. Kata yang singkat tetapi memiliki makna yang sangat dalam. 6. Dan ini merupakan kelebihan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memiliki kelebihan yaitu jami'ul kalim, kesempurnaan ucapan. Ya, katanya singkat tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Qul amantu billah thumma istaqim. Itu ucapan yang 6 yang penting di dalam agama Islam, yaitu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini mencakup beriman tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahwasannya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, yang menciptakan kita manusia, jin, malaikat, para nabi, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwasannya yang memberikan rezeki kepada kita dari makanan-makanan yang baik, kesehatan, itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Iya. Dan juga meyakini dan beriman bahwasannya yang mengatur alam semesta ini itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mematikan dan menghidupkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia beriman tentang rububiyah Allah, maka dia na'am akan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan berusaha menyerahkan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, qul amantu billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Ya. 6. Beriman kepada Allah ini tadi mencakup tentang masalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ya, keyakinan-keyakinan batil, keyakinan-keyakinan sesat bahwasanya memberikan rezeki itu adalah pohon-pohon keramat, kuburan-kuburan wali, goha-goha ya, yang keramat, itu dia tinggalkan. Karena dia mengimani bahwasannya Allah yang telah memberikan rezeki dan yang telah menciptakan dia. 6. Yang kedua adalah mencakup beriman kepada Allah, yaitu beriman kepada uluhiyah Allah. Hak peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia mengetahui bahwasannya yang menciptakan adalah Allah, maka ibadah yang dilakukan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia hanya meminta kepada Allah. Dia hanya meminta pertolongan kepada Allah. Dia bertawakal hanya kepada Allah. Dia takut dan berharap hanya kepada Allah. Dia menyembelih untuk Allah. Dia bernazar karena Allah. Ini adalah terkait dengan tauhid atau beriman tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyangkut tentang permasalahan ibadah, maka dia serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. sehingga dia tidak akan memberikan ibadah dia kepada selain Allah. Tidak mau dia meminta kepada kuburan-kuburan wali. Dia tidak mau mengalap berkah di kuburan-kuburan orang-orang saleh. Naam. Karena dia telah beriman bahwasanya ibadah yang dilakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sujudnya dia, doanya dia, itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, beriman kepada Allah mencakup beriman tentang asma dan sifat Allah yang sempurna. Dia mengimani tentang nama-nama Allah yang sempurna, yang baik dan sempurna. Ya, mengimani sifat-sifat Allah yang baik dan sempurna. Dan nama-nama Allah dia mengimani bahwasannya tidak ada batasannya. Adapun yang kita ketahui di dalam Al-Quran dan Sunnah itu hanya 99. Sedangkan masih banyak sekali sifat Allah dan nama-nama Allah yang mulia yang tidak diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. 99. Bukan diringkas menjadi 20 sifat. Atau sifat 20. Ini yang dilakukan oleh satu golongan tariqah. Tariqah. Sufiyah Al-Ash'ariyah. Yang mereka mengaku dirinya adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang mengaku dirinya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mereka jadikan sifat dan nama Allah itu menjadi hanya 20 sifat. 6. Dalam keadaan Al-Quran dan Sunnah menerangkan ada 99 sifat dan nama Allah. Dan ini salah satu pemahaman yang batil. Pemahaman yang sesat. 6. Menyatakan nama dan sifat Allah itu hanya 20. Mereka nyatakan dalam syairnya wujud, kidam, baqa, dan seterusnya. Dan dicampuri dengan pemahaman al-Maturidiyah. Yang di sana sebagian pemahaman mereka itu tidak meyakini Allah itu ada di satu arah. Mereka menyatakan Allah itu tidak di satu arah. Tapi Allah itu ada di mana-mana. 6. Ini pemahaman sesat dari tariqat yang menamakan dirinya adalah Al-Asyariyah Al-Maturidiyah. Yang mereka mengaku adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kalau mereka mengaku dirinya Ahlu Sunnah wal Jamaah, maka timbang pemahaman mereka dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apakah pemahaman mereka itu sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah atau bertolak belakang? 6. Jujur di dalam menyampaikan dalil, menerima apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bukan tetap di atas kebatilan ketika Al-Haq datang kepadanya. 6. Di dalam Al-Quran menjelaskan bahwasannya Allah itu di atas langit. Iya. Banyak ayat dalam Al-Quran menyatakan Ar-Rahmanu ala arsistawa. Iya. Enam. Banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Tidak hanya satu ayat. Iya. Menjelaskan bahwasannya Allah itu ada di atas langit. Dan ini pula, ya, dijelaskan secara fitrah manusia. Ya. Naam, ketika mereka meminta, ya, mesti dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kepalanya ke atas dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan ada di mana-mana. Kalau seandainya ada di mana-mana, mesti orang itu berdoa akan berputar. Ya. Berputar, tidak mau berhenti. Ya, karena Allah ada di mana-mana. Ya. Dia minta ke sana, minta ke sini, ke sana. Ya. Tetapi, ya, fitrah manusia dan yang lainnya pun menunjukkan bahwasanya Allah fissama. Ya. Allah ada di atas langit. 6. Dengan 3 cakupan tersebut, maka Rasulullah SAW menyatakan Thummastaqim, maka beristiqomahlah di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan wasiat, ya, anfa'u wasiyah, wasiat yang sangat bermanfaat bagi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ajma'u wasiyah, wasiat yang sangat menyeluruh. Ya. Hanya 2 kalimat, amantu billah tsummastaqim. 6. Dan beristiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah bahwa saya beriman kepada Allah itu tidak cukup, ya, dari beristiqamah saja. Tanpa dia beristiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak mau melaksanakan perintah Allah. 6. Perintah yang wajib menunaikan salat 5 waktu, dia tidak mau. Dia hanya menetapkan iman kepada Allah tok saja. Tetapi tidak mau melaksanakan syariat-syariat yang lain. Dia tidak mau salat 5 waktu. Dia tidak mau berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Ya, dia tidak mau meninggalkan kesyirikan. 6. Bahkan, ya, la budda al-imanu billah, ya, summa istiqamah ala dinihi. Bahkan harus seseorang yang beriman kepada Allah itu, dia juga harus beristiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan beristiqamah di atas syariat Allah merupakan, ya, jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Ya. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, berada di atas syariat Allah, beristiqamah di atas syariat Allah itu merupakan jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat dari kalangan para nabi. Para nabi mereka beristiqamah di atas syariat Allah. Ya. 6. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Ya. Wasyuhada, orang-orang yang syahid. wassalihin, dan orang-orang yang saleh, mereka na'am terus beristiqamah di atas syariat Allah, ya, yaitu jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada mereka. Nah, terkait dari bab ini, bahwasannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah na'am memberikan dalil tentang wajibnya kita beristiqamah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Wallahu alam bisawab. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya, yang sudah setoran Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an, maka dia setoran hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita cukup doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa faqallahu al-jami' ila huna walhamdulillah.